baru saja ku beranjak beberapa saat sebelum itu. Ada yang mati menunggu sore menuju senja. lalu mataku merasa malu. Semakin dalam dia malu kali ini, kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari. Terucap untuk itu semua. semua. Bisikanku memanggil namamu. Atau kau ingin aku berteriak sekencang-kencangnya agar seluruh ruangan ini bergetar oleh suaraku.

menarilah bersamaku. jiwa denganmu, tapi aku hanya melihat keresahanmu. Ingin berdua denganmu di antara daun gugur. Ingin berdua denganmu, tapi aku hanya thank you. Matahari.